Andai aku diberikan waktu, akan ku putarkan masa kembali. Biarpun mustahil diriku akan bersamamu. Di saat aku hanyut menjauh, kapal jatuh di lautan biru. Ku agungkan tentang diriku buat kau kecewa. Biar apa terjadi, biarkanlah ku tanggung sendiri. Kau bicara tentang cinta, sedang aku hilang arah. Tinggal hanya sandiwara. Terjadi, biarkanlah ku tanggung sendiri. Kau bicara tentang cinta, sedang aku hilang arah. Tinggal hanya sandiwara. Bisa.